Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. InsyaAllah seperti biasa di pekan pertama dan pekan terakhir setiap malam Rabu kita akan membahas sebuah kitab yang ringkas tentang fikih dalam Islam. Dan kita sudah sampai di bab yang ketiga tentang buang hajat dan adab-adabnya. Bab yang ketiga dari kitab fikih Miyasar ini ada lima bagian ya. Tentang buang hajat ini ada lima bagian. Bagian pertama tentang istinja dan istijmar. Istinja adalah yaitu buang hajat menggunakan air. Kalau istijmar adalah buang hajat menggunakan selain air, entah media batu ataupun tisu ataupun yang semisalnya. Kemudian bab yang kedua, bagian yang kedua yaitu tentang hal-hal yang dilarang dalam buang hajat. Ya, ini kita murojaah sedikit, yaitu terlarangnya seseorang menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Kembali ke bagian yang pertama yaitu tentang masalah istinja dan istijmar. Istinja adalah membersihkan apa yang keluar dari dua jalan menggunakan air. Adapun istijmar adalah mengusap apa yang keluar dari dua jalan, maksudnya adalah hul dan dubur, dengan sesuatu yang suci, mubah dan dapat membersihkan seperti batu, seperti tisu dan sejenisnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma. Kata sahabat bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tempat buang hajat. Lalu aku pun dan seorang anak seusiaku membawa wadah kecil dari kulit berisi air dan tongkat pendek. Lalu beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air tersebut. Nah, inilah media yang paling afdol yang digunakan untuk buang hajat, yaitu menggunakan air. Kemudian juga dalil yang kedua, yaitu beristijmar, yaitu buang hajat menggunakan selain media air, entah batu, tisu, dan selainnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaib falyastib bi thalathati ahjar." Fa innaha tujzi'u anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Dharqutni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian pergi ke tempat hajat, maka hendaklah dia membersihkan dirinya dengan tiga buah batu, karena dia sudah cukup baginya. Jadi kalau hanya sekedar cukup, maka seseorang yang buang hajat, entah buang hajat kecil atau besar, maka cukup dengan menggunakan tiga buah batu. Atau yang semakna dengan tiga buah batu, contoh seperti tisu, kain, atau juga boleh seseorang menggunakan satu buah batu. Tetapi satu buah batu ini memiliki tiga buncu yang bisa diusap dengannya, maka juga dibolehkan. Dan ini adalah kadar yang cukup bagi seseorang yang ingin membersihkan dua jalan, yaitu kubul dan dubur, ketika dia buang hajat. Tapi kita katakan yang afdalnya adalah bahwa dia menggunakan media air, karena air lebih membersihkan dan lebih mensucikan dibandingkan dengan selain batu. Kemudian bagian yang kedua masih murojaah, yaitu tentang larangan ketika buang hajat, yaitu menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Dan ini hukumnya adalah haram, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, nama asli beliau adalah Khalid bin Zaid Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw ghurribu." Hadis ini sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian datang ke tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur ataupun ke arah barat. Kemudian ini menunjukkan bahwa seseorang yang ingin buang hajat maka tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelakangi kiblat. Tapi catatannya adalah, adapun bila buang hajat dilakukan di dalam bangunan atau antara pelaku dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupinya, maka hal ini tidak mengapa. Jadi penulis kitab Fiqih Miyasar ini berpendapat bahwa ketika seseorang buang hajat, namun ada dinding antara dirinya dengan kiblat, maka tidak mengapa, kata beliau. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu baitihi mustaqbilasyam mustadbiral Ka'bah. Jadi sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Dalil yang lainnya juga dari hadis Marwan Al-Asfar. Dia mengatakan, ra'aitu bin Umar radhiyallahu taala anhuma anakha rahilatahu mustaqbilal qiblah thumma jalas yabulu ilaiha faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadza wala bala innama nuhiya an dzalika fil fada fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Daruqutni, dan juga Imam Hakim. Kata Marwan Al-Asfar, beliau mengatakan, aku melihat Abdullah bin Umar menambatkan kendaraan untanya menghadap kiblat. Kemudian dia duduk kencing menghadap ke arahnya. Maka aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman. Jadi kunyah dari Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, bukankah ini telah dilarang, yaitu buang hajat ke arah kiblat? Dia menjawab, ya benar. Akan tetapi, yang dilarang dari hal tersebut adalah jika dilakukan di tempat terbuka. Sedangkan beliau kencing, di hadapan beliau ada yang mendinding, yaitu seekor unta yang beliau kendarai. Sehingga ketika beliau kencing, maka itu terdengar dengan onta tersebut. Sehingga kata Abdullah bin Umar ketika ditanya, bukankah itu dilarang? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya benar, akan tetapi yang dilarang dari hal tersebut adalah jika dilakukan di tempat yang terbuka. Sehingga bila ada antara dirimu dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa. Namun penulis menyebutkan di akhir pembahasan, yang lebih utama, yang lebih afdal tidak melakukannya, yaitu kencing atau buang air besar menghadap ke arah kiblat sekalipun antara dia dengan kiblat ada sesuatu yang mendinding. Maka yang lebih utamanya adalah seseorang itu menghindari kencing menghadap kiblat, sekalipun antara dirinya dengan kiblat ada pembatas atau ada bangunan. Lebih baik ini dihindari. Contoh misalnya kita ingin membangun sebuah rumah, maka janganlah kita membuat tempat buang hajat itu menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Sekalipun kita membuat dinding, ada dinding antara kita dengan arah kiblat, tetapi namun yang lebih utama adalah seseorang tidak melakukannya, sekalipun ada yang mendinding antara dia dengan arah kiblat tersebut. Kemudian masih murojaah ya. Bagian yang ketiga yaitu yang disunnahkan ketika seseorang itu masuk ke dalam WC. Maka yang pertama adalah ketika dia ingin memasuki WC atau toilet, hendaklah dia membaca doa, yaitu ada dua hadis. Hadis yang pertama dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma binal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup antara mata jin dengan aurat manusia jika dia masuk ke dalam WC adalah bacaan bismillah. Karena WC toilet adalah sarangnya jin, baik jin laki-laki dan jin perempuan. Agar tatkala kita membuka pakaian kita, baik laki-laki ataupun perempuan, agar jangan sampai dilihat oleh jin, maka sebelum masuk bacalah bismillah. Baca apa? Bacalah bismillah. Kemudian bacaan yang lain, setelah kita membaca bismillah, ini adalah perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan masuk ke dalam WC atau toilet, maka beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi khaba'ith, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari jin laki-laki dan juga jin perempuan. Nah, kemudian apa pertanyaannya? Bagaimana kalau seandainya kita buang hajat di tempat yang terbuka, bukan tempat yang tertutup, bukan di dalam bangunan? Kalau di dalam bangunan, maka kita membacanya sebelum masuk ke dalam WC tersebut. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Namun bagaimana seandainya kita kencing di tengah jalan dan bukan dalam bangunan? Kapan kita membacanya? Maka membacanya adalah tatkala kita ingin melepas pakaian kita, atau tatkala kita ingin membuka resleting kita. Kalau misalnya laki-laki ingin kencing di tengah jalan dan bukan di dalam bangunan, ketika dia ingin melepas pakaiannya, maka baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian kalau di dalam bangunan, maka dengan kaki kiri. Ya. Dan tatkala dia keluar dari WC, maka dia membaca ghufranak. Ghufranak dalilnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranak. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila keluar dari WC atau toilet, maka beliau membaca ghufranak, aku memohon ampunanmu. Juga hadis yang lain dalilnya adalah dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadunwa minal ard. Di antara adab yang lain tatkala dia masuk ke dalam WC, ini adalah perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat, maka beliau tidak mengangkat bajunya sampai benar-benar dekat dari tanah. Tujuannya apa? Agar aurat beliau tidak dilihat. Nah, ini sangat penting yang harus kita perhatikan terkait buang hajat. Jangan sampai kita membuka aurat kita sebelum masuk ke dalam WC. Bukalah aurat tatkala kita sudah menyendiri, sudah berada di dalam WC. Karena membuka aurat hukumnya adalah haram tatkala ada orang lain di sana. Maka ini sangat diperhatikan terlebih lagi bagi perempuan. Jangan sampai tatkala dia masuk ke dalam WC umum, ya, entah di dalam masjid atau di afwan, entah itu di samping masjid ataupun misalnya di pasar, di tempat umum, maka jangan sampai dia membuka pakaiannya, ya, atau dia menyingsing bahasa Banjarnya, menyingsing tangannya, menyingsing bawahannya, ya, sebelum masuk ke dalam WC tersebut. Kenapa? Karena hukumnya haram tatkala seseorang buka aurat di hadapan orang lain. Maka ini sangat diperhatikan bagi seseorang yang ingin buang hajat, jangan sampai kelihatan auratnya sebelum dia memasuki ke dalam WC tersebut. Kemudian yang akan kita bahas adalah bagian yang keempat, yaitu sesuatu yang haramkan dilakukan oleh orang yang buang hajat, ya. Ada beberapa hal yang diharamkan tatkala seseorang ingin buang hajat. Kita baca, penulis mengatakan haram hukumnya kencing di air yang genang. Air yang menggenang maksudnya adalah air yang tidak mengalir, seperti kolam, ya, seperti bak mandi, seperti air yang berada di dalam ember. Itu air-air yang tidak mengalir, air yang menggenang, maka hukumnya adalah haram seseorang kencing di dalamnya. Dalilnya adalah berdasarkan hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Kata Jabir mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melarang kencing di air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Alasannya apa? Dikarenakan alasannya adalah mengganggu orang yang setelahnya tatkala ingin menggunakan air tersebut. Entah berubah baunya, ya, entah menjadi najis karena dia kencing di situ dan seterusnya, dan juga bisa menimbulkan penyakit, ya, bisa menimbulkan penyakit. Maka ini termasuk yang diharamkan, yaitu haram menyakiti atau mengganggu kaum muslimin. Contoh misalnya seseorang yang kencing di dalam ember airnya sedikit, tatkala ada kencing seseorang di situ, ya, kemudian airnya berubah lagi misalnya, maka dikhawatirkan seseorang itu menggunakan air di dalam ember tadi, maka akan menyakiti dia, ya, itu adalah sesuatu yang najis kalau seandainya airnya berubah. Maka hukumnya haram karena di dalamnya terdapat gangguan kepada kaum muslimin yang ingin memakai air tersebut, akan mengotorinya, bahkan bisa menimbulkan penyakit yang berada di dalam air kencing tersebut. Nah, pemahaman sebaliknya atau pemahaman sebaliknya, ya, bahwa seseorang berarti boleh kencing di air yang mengalir, seperti sungai yang mengalir, ya, seperti lautan, telaga dan seterusnya. Karena larangan di sini adalah kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tatkala seseorang ingin kencing di tempat yang mengalir seperti sungai, maka perhatikan jangan sampai seseorang itu kencing di sungai misalnya ada seseorang yang ingin menggunakan air tersebut langsung ketika dia kencing. Maka juga ini harus diperhatikan agar jangan sampai orang terkotori ketika mengambil air tersebut. Ya, jadi misalnya ada seseorang yang lagi menyelam misalnya untuk mencari air di dalam lautan misalnya. Maka seseorang yang berada di atasnya jangan sampai kencing ketika di bawahnya ada seseorang yang menyelam untuk mengambil atau mencari ikan misalnya. Kenapa? Karena akan mengotori orang yang berada di bawahnya. Maka ini juga perlu diperhatikan terkait seseorang yang ingin kencing di tempat yang mengalir. Jangan sampai di bawahnya ada seseorang yang lagi memanfaatkan air tersebut sehingga akan mengotori orang yang berada di bawahnya. Kemudian kencing atau buang hajat di tempat yang mengalir hukumnya adalah haram, baik tempat tersebut besar ataupun kecil. Apa contohnya? Tempatnya besar, seperti kolam renang, ya. Tempatnya besar, ya. Maka ketika dia tidak mengalir, maka tidak boleh seseorang itu kencing di sana. Terlebih misalnya kolam renang itu tidak diganti dalam jangka waktu yang lama, kecuali misalnya dia baru mengganti kolam renangnya seminggu sekali misalnya. Maka sangat kemungkinan ketika orang banyak masuk ke dalam situ dan kencing, maka akan merubah bau dari air tersebut, maka hukumnya menjadi panah, najis. Jadi seseorang yang kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir, baik itu tempatnya besar atau kecil, hukumnya adalah haram. Kemudian larangan yang selanjutnya adalah tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing, dan tidak boleh pula saat beristinja dengannya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan juga jangan beristinja dengan tangan kanan. Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan, dan juga tidak membersihkan kemaluan dengan tangan kanan. Hukumnya adalah dilarang. Kemudian tinggal pertanyaan, larangan di sini sifatnya apakah haram ataukah makruh, ya. Maka jumhur ulama, ya. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi, mereka merajihkan pendapat hukumnya adalah makruh. Hukumnya apa? Hukumnya adalah makruh. Tidak sampai kepada batas yang diharamkan. Alasannya adalah dikarenakan seseorang yang kencing, ya, menggunakan tangan kanannya, dia tidak menghormati tangan kanannya. Bukankah tangan kanan atau sesuatu yang kanan itu sesuatu yang dihormati? Sesuatu yang dimuliakan. Sebagaimana kalau kita ingin nyisir, maka sebelah kanan dulu. Kalau kita ingin memakai sandal, maka dengan kaki kanan dulu. Masuk masjid dengan kaki kanan. Ingin makan dan minum dengan tangan kanan. Jadi sesuatu yang kanan ini adalah sesuatu yang dimuliakan, yang dihormati. Ketika seseorang tidak menghormati sesuatu yang kanan ini, maka hukumnya adalah dilarang. Dan tidak sampai kepada derajat haram dalam makruh. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama, demikian juga Al-Imam An-Nawawi, bahwa hukumnya adalah makruh, tidak sampai kepada batas yang diharamkan. Adapun yang mengharamkan, ya, di antaranya adalah dari mazhab Adz-Dzahiriyah, seperti Abu Dawud dan juga Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Mereka berpendapat hukumnya adalah haram. Mereka berdalil bahwa larangan secara asal hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Dan yang lebih tepatnya bahwa itu pendapat para jumhur ulama, yang mana mereka mengatakan hukumnya adalah hanya sekedar makruh saja. Tetapi walaupun makruh, maka kita meninggalkannya. Maka kita tidak menggunakan tangan kanan untuk beristinja. Kenapa? Karena termasuk bagian dari takwa adalah meninggalkan hal yang dilarang. Termasuk hal yang dilarang adalah perbuatan yang makruh. Dan juga dalam rangka menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang? Di dalam hadis ini sangat jelas, kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan ketika beristinja. Sangat jelas hadisnya, hadisnya sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka kita memperhatikan adab-adabnya sehingga kita mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beristinja dengan tangan kanan. Kemudian di sini disebutkan bahwa larangan untuk memakai tangan kanan ketika beristinja. Ya. Adapun selain istinja, apakah tetap dilarang untuk menyentuh kemaluan, ya? Seperti misalnya dia ingin menggaruk kemaluannya yang gatal misalnya. Maka apakah boleh seseorang itu memegang kemaluannya atau menggaruk kemaluannya karena gatal misalnya. Kan di sini disebutkan bahwa larangan tersebut adalah ketika dia beristinja. Maka jawabannya adalah ada hadis yang lain yang menyebutkan larangan menggunakan tangan kanan untuk menyentuh kemaluan secara mutlak. Baik ketika buang hajat ataupun selain buang hajat, seperti dia misalnya ingin menggaruk kemaluannya, maka juga hukumnya terlarang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatanaffasa fil ina wa an yamussa dzakarahu bi yaminih. Kata sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bernafas ketika dia ingin minum di bejana, dan juga Rasul melarang seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, baik ketika beristinja ataupun selain beristinja, seperti ingin menggaruk kemaluannya, maka hukumnya juga terlarang dan hukumnya adalah makruh. Kemudian yang juga terlarang yang hukumnya haram adalah, penulis mengatakan haram buang air besar dan kecil di jalan, ya, jalan tempat kelaluan manusia. Kemudian juga diharamkan di tempat teduh, ya, tempat orang berteduh seperti pohon, ya, yang rindang dedaunannya, ataupun atap, ataupun kalau zaman sekarang kenopi misalnya, ya, di tempat tersebut dia kencing misalnya, maka hukumnya adalah haram. Dan juga di taman umum, ya, di bawah pohon yang berbuah atau di saluran-saluran air. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'in ats-tsalats, al-baraza fil mawarid wa qari'atil tariqi wa dhilli." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah pada tempat pemicu laknat yang tiga. Maksudnya apa? Tempat ini kalau kita kencing di sana, maka menjadi pemicu orang-orang akan menghina dan melaknat pelakunya. Apa tiga tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah fil mawarid, buang hajat di saluran-saluran air, ya. Termasuk di dalamnya adalah seperti sumur, ya, seperti tempat berwudu atau saluran-saluran yang kecil, ya, dan seterusnya. Maka ini juga diharamkan. Alasannya adalah karena mengganggu kaum muslimin dengan baunya, ya. Terkadang juga bisa membawa penyakit. Kemudian juga yang kedua adalah di tengah jalan, buang hajat di tengah jalan. Kemudian yang ketiga, di tempat berteduh, di tempat orang banyak berteduh di bawahnya, yaitu seperti di bawah pohon. Kemudian alasan terlarangnya adalah lima fihi min idza'il muslimin bitanjisi man yamurru bihi wa natmihi wastiqdarih. Di antara alasan bahwa terlarangnya seseorang, ya, kencing di tiga tempat ini, yang pertama adalah saluran air, yang kedua di tengah jalan, yang ketiga di tempat berteduh, ya. Alasannya adalah karena di dalamnya terdapat gangguan kepada kaum muslimin, menajiskan tempat yang biasa mereka lalui, menimbulkan baunya dan seterusnya, ya. Kemudian termasuk hal yang dilarang juga adalah buang hajat di tempat yang teduh, seperti di bawah pohon misalnya, atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat singgah atau tempat orang istirahat, ya. Seperti di bawah kenopi misalnya dan seterusnya. Intinya adalah tempat-tempat orang sering singgah di tempat tersebut, entah pohon dan seterusnya. Kemudian di sini disebutkan bahwa dilarang juga adalah seseorang yang buang hajat di saluran-saluran air. Maksud dari kalimat mawarid, ulun bacakan hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqul mala'in ats-tsalats al-baraza fil mawarid wa qari'at at-tariq wa dhil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian pada tempat yang memicu laknat yang tiga. Yang pertama, buang hajat di saluran-saluran air. Yang kedua, di tengah jalan. Yang ketiga adalah di tempat orang berteduh. Karena illat atau alasan larangannya adalah dikarenakan di dalamnya terdapat gangguan kepada kaum muslimin, entah baunya ya, kemudian bisa juga mendatangkan penyakit. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa seseorang hendaklah menghormati kaum muslimin, menghormati keberadaan kaum muslimin. Ketika mereka sedang berkumpul di suatu tempat ya, yang mana tempat tersebut sering disinggahi, sering dijadikan sebagai tempat istirahat, maka tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu dengan kencing kah atau buang hajat. Karena mengganggu kaum muslimin hukumnya adalah haram. Demikian pula para malaikat, mereka juga terganggu disebabkan kaum muslimin diganggu. Ya, maka ini termasuk hal-hal yang tidak disukai oleh para malaikat. Kemudian dalil yang lain tentang hal-hal yang dilarang ya, atau yang berkaitan dengan tadi, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, ittaqul la'inaini qalu wa man la'inani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah pada dua perbuatan yang mengundang laknat dari manusia. Ketika seseorang mengerjakannya, maka manusia melaknatnya, maka manusia mencaci maki dia. Yang pertama adalah, kemudian para sahabat bertanya ketika mendengar sabda Rasul, takutlah pada dua perbuatan yang mengundang laknat. Maka sahabat bertanya, apa dua perbuatan yang mengundang laknat tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh. Ini juga semakna dengan hadis yang sebelumnya. Ya, di jalan manusia, di jalan raya, di gang-gang ya, dan seterusnya, yang mana di situ dilalui oleh manusia. Maka ini diharamkan. Kenapa? Karena mengganggu kaum muslimin. Termasuk di dalamnya adalah membuang najis. Seperti seseorang yang membuang bangkai ular, bangkai tikus di tengah jalan. Ini semakna dengan hadis ini. Bahkan bisa membahayakan pengendara motor ketika seseorang melemparkan ular yang sudah mati, melemparkan tikus yang sudah mati ya. Bisa membahayakan kaum muslimin ketika mereka memakai kendaraan ya. Maka ini juga hal-hal yang diharamkan. Selain mengganggu aktivitas ya, jalan raya dan seterusnya, bahkan bisa membahayakan seseorang ya, ketika dia melintas di tempat tersebut. Maka seseorang diharamkan melempar benda-benda yang najis seperti bangkai ular, bangkai tikus di tengah jalan. Kalau ingin ya, apa namanya, kalau misalnya seseorang itu membunuh ular atau membunuh tikus, maka jangan dibuang di tengah jalan, maka silahkan kubur. Kenapa? Agar jangan sampai baunya tercium. Bukan sengaja dilemparkan di tengah jalan. Hukumnya adalah haram karena mengganggu kegiatan kaum muslimin ketika lintas di jalan tersebut. Kemudian yang diharamkan juga adalah ketika buang hajat, yaitu membaca Al-Quran atau membaca nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membaca zikir. Sebagaimana diharamkan juga beristijmar buang hajat, bukan dengan menggunakan batu, bukan menggunakan air seperti batu dan seterusnya, dengan kotoran hewan atau tulang atau makanan yang berharga. Jadi yang diharamkan berikutnya adalah seseorang berzikir atau membaca Al-Quran saat buang hajat. Pun begitu juga diharamkan seseorang itu menggunakan kotoran hewan atau tulang atau makanan yang berharga untuk dijadikan sebagai media buang hajat. Ini dalilnya berdasarkan perkataan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi azmin aw bi ba'rin. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istijmar atau buang hajat dengan menggunakan tulang ataupun menggunakan kotoran hewan. Kenapa seseorang itu dilarang untuk buang hajat menggunakan tulang? Dikarenakan tulang tidaklah membersihkan najis. Dia bendanya licin, tidak kesat, beda dengan batu ataupun kain ataupun tisu. Kalau tulang, dia adalah licin, sehingga tidak membersihkan kotoran yang menempel di dua jalan tersebut. Alasan yang lain adalah dikarenakan tulang dari binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah adalah makanan para jin, adalah makanan para jin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jin itu adalah saudara kalian. Maka kita pun menghormati jin tersebut. Ketika kita misalnya menyembelih hewan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka tulang-tulangnya adalah makanan jin. Perhatikan dalilnya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika datang jin menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jin ini mendengarkan bacaan Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ingin pergi, ya, maka mereka meminta bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari Rasul? Rasul mengatakan, "Lakum kullu azmin dzukirasmullahi alaihi yaqa'u fi aydikum aw faru ma yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Kata Rasulullah SAW, ketika mereka ingin pulang dan meminta bekal, maka Rasul mengatakan, untuk kalian, setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya, maka tulang tersebut yang seseorang menyembelih binatang dengan nama Allah, kemudian ada tulangnya, maka tulang tersebut terletak di hadapan kalian akan penuh menjadi daging. Dan setiap kotoran binatang akan menjadi makanan bagi binatang kalian atau hewan tunggangan kalian. Jadi maksudnya adalah setiap tulang yang mana tulang ini sebelumnya adalah seekor hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, maka itu adalah makanan mereka yang Allah jadikan seperti daging. Kemudian adapun kotoran binatang yang disembelih dengan nama Allah itu menjadi makanan bagi hewan tunggangan milik jin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka janganlah kalian beristinja dengan keduanya, yaitu dengan tulang dan juga dengan kotoran dari binatang tersebut." Apa alasannya? "Fa innaha ta'amu ikhwanikum." Karena keduanya adalah makanan dari saudara kalian, yaitu dari bangsa jin. Inilah alasan kedua. Seseorang itu dilarang untuk menggunakan tulang dan kotoran hewan sebagai media untuk buang hajat. Kemudian yang terakhir, diharamkan buang hajat di pekuburan kaum muslimin. Ya, di pekuburan kaum muslimin. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La an amshiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslim wa ma ubali awasta al-qubur qadaitu hajati awasta as-suqi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau aku menambal sandalku dengan kakiku." Jadi misalnya ada sebuah sandal, kemudian tengahnya bolong, kemudian memakai sandal tersebut, maka seakan-akan menambal sandal dengan kaki. Kata Rasul, atau aku menambah sandalku dengan kakiku itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu diharamkan untuk berjalan di kuburan kaum muslimin. Misalnya ada nisan di situ, ya, ada batu, kemudian dia melewati di tengah-tengahnya, maka hukumnya adalah terlarang, hukumnya adalah haram. Kemudian kata Rasul, dan aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat atau di tengah pasar, semua sama buruknya, baik di kuburan di tengah-tengahnya ataupun juga di tengah pasar tempat orang banyak berkumpul, sama buruknya, itu juga terlarang dan diharamkan. Maka ada beberapa hal yang kita bahas yang berkaitan tentang yang diharamkan atau yang dilarang terkait masalah buang hajat. Yang pertama adalah tidak boleh seseorang itu buang hajat di air yang menggenang, yang tidak mengalir. Kemudian juga dimakruhkan seseorang itu memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Kemudian diharamkan seseorang itu buang hajat, ya, di jalan yang dilewati manusia, di tempat yang teduh, ya, di tempat orang yang berteduh, kemudian di taman umum, ya, di bawah pohon yang berbuah, atau di saluran-saluran air. Kemudian juga diharamkan seseorang itu membaca Al-Quran, atau membaca zikir, atau kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, atau membawa kalimat-kalimat Allah, Al-Quran, atau zikir ke dalam WC. Kecuali darurat, ya. Seperti misalnya seseorang yang membawa duit 1 rial, yang mana di duit 1 rial tersebut terdapat kalimat tauhid, ya. Kalau dia taruh di luar, maka akan hilang, kemungkinan besar hilang. Maka tidak mengapa dia bawa ke dalam WC, dia taruh di dalam dompetnya atau di dalam sakunya, sehingga tidak terbuka, maka dibolehkan. Kemudian juga diharamkan seseorang itu buang hajat di kuburan kaum muslimin, ya, di kuburan kaum muslimin dan juga di tengah-tengah pasar, karena di situ adalah tempat orang berkumpul. Pun juga dilarang tadi disebutkan bahwa seseorang itu buang hajat di kuburan, ya. Kenapa? Karena seorang muslim itu mulia hidup dan matinya, maka dia tetap dimuliakan. Makanya seseorang yang meninggal itu, ketika dia meninggal dunia, maka dia tetap dimuliakan. Auratnya jangan sampai terbuka, maka dia dibungkus dengan kain kafan. Kemudian juga dia dimandikan, ya, dimandikan, dikasih kapur barus, dikasih daun bidara yang menjaga dia dari binatang-binatang yang binatang-binatang kecil, ya, dan seterusnya. Kemudian didesolatkan, itu menunjukkan seorang muslim sekalipun dia meninggal dunia tetap dihormati. Maka kuburan yang itu adalah tempat persinggahan dia untuk menuju alam akhirat, maka pun juga dimuliakan. Tidak boleh seseorang itu melintasi di kuburannya, ya. Tidak boleh seseorang itu juga, apalagi misalnya dia kencing di kuburan tersebut. Maka ini hal-hal yang diharamkan oleh syariat, yaitu beberapa hal yang sudah kita sebutkan. Kemudian bagian yang kelima, yaitu lebih khusus lagi penulis menyebutkan tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang buang hajat. Insyaallah akan kita teruskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkat bala, yang mengangkat musibah yang kita alami sekarang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki berupa sabar, ya. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah ini, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.